harumnya menggoda. Ini dia, Nissin Assorted Biscuit. Beraneka rasa dalam kaleng kuning khas dengan sentuhan nuansa Jepang. Ada 8 varian cookies dan cracker. Cocok untuk teman santai, kumpul keluarga, hingga oleh-oleh spesial. Buka kalengnya, nikmati kelezatannya. Setiap gigitan penuh kenikmatan. Jangan salah pilih, Nissin Assorted Biscuit. Kemasan kaleng kuning dengan sentuhan nuansa Jepang. Nissin Assorted Biscuit, berbagi kelezatan di setiap momen spesialmu.